siapa kau ku sayang, dia yang ku dambakan. Tak siang, tak malam, gelisah hati memikirkan, oh dia, dia ku puja dia. Tunggu ku mengakui dirimu bagai dewi Maharani, oh sang dewi, engkau permata yang mulia. Oh dia, dia ku puja dia. Bersemi dan cantik dan asli, engkaulah puspa yang aku puja, hingga nanti kau tetap akan ku puja. Oh dia, dia ku puja dia, betapa kau ku sayang, dia yang ku dambakan. Tak siang, tak malam, gelisah hati memikirkan, oh dia, dia ku puja dia. Cantikanmu sangatlah alami, bagai bunga bersemi nan cantik dan asli, engkaulah puspa yang aku puja, hingga nanti kau tetaplah kan ku puja. Oh dia, dia ku puja dia, betapa kau ku sayang, dambakan. Tak siang, tak malam, gelisah hati memikirkan.